kasih pernah berbunga tiada harum, tiada warna. Di sini cinta pernah membara tanpa bandang, tanpa apinya. Begini yang ku rasa, hidup kita berdua. Di sini langit mendung selalu tiada cahaya menyinariku. Di sini aku tiada terdaya mengikut kata tanpa bicara. Kerana engkau tahu aku tidak sepadan denganmu. Hubungan kita suatu persinggahan, bukan pengabadian yang rela. Pemergianku, oh kerana terpaksa, demi hidup yang lebih sempurna. Angkatlah kehadiranku, hanya satu persinggahan. Aku tidak menjanjikan meligai impian. Biarlah jauh dari pandangan, daripada dengan penuh siksa. Biar berduka, biar melara dari sengketa sepanjang masa. Janganlah engkau larang ku menghambakan diri. Nanti kau tahu hatinya sepi bagaikan pisau mengiris hati. Nanti kau tahu artinya rindu bagai tertusuk duri sembilu. Batin akan tersiksa, jasad pasti menangis.